Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi syarhis sunnah lil Barbahari. Sebagaimana biasa sebelum itu kita sampaikan ahadith tentang fadailu al-zikri wa tafaqquh fid-din. Hadith-hadith tentang keutamaan-keutamaan majalis al-zikir, ahlu al-zikir, dan ta'allum wa tafaqquh fid-din, mempelajari dan mendalami ilmu agama ini. Di sana ada sebuah hadis, panjang hadisnya. Namun di akhir hadis itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Hadis sebagaimana kita sampaikan tadi, hadisnya panjang, tapi ini nukilan atau potongan dari hadis yang kita inginkan. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Humul qaumu, mereka adalah suatu kaum. La yashqa bihim jalisuhum, yang teman duduknya tidak pernah merasakan kerugian sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang teman-teman duduknya mereka tidak pernah merugi, tetapi mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya, siapa hadis, siapa sahabat hadis ini dan siapa yang meriwayatkannya? Abu Ahmad, pernah dengar hadis ini? Abu Syifa, tayyib, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang teman-teman duduk mereka tidak akan pernah merasa rugi. Kenapa mereka tidak merugi? Akan kita jumpai jawabannya ketika kita membaca hadis ini secara menyeluruh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat yang terus berjalan mencari, ya tatabba'una majalis al-zikri, mencari majlis-majlis zikir. Seperti kita saat ini, majlis yang di situ disampaikan ilmu, majlis yang di situ membahas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman yang sahihah, sesuai dengan pemahaman salafus salih tentunya. Walau pesertanya sedikit, yang hadir bisa dihitung dengan hitungan jari, 7 orang, 5 orang. Namun ketika majlis itu benar-benar membahas tentang ilmu din yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, ini yang dicari oleh para malaikat, yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari majalisuz zikri. Fa idza wajadu, apabila mereka menjumpai, para malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka menjumpai ada majalisuz zikri, jalasu ma'ahum wa hafa ba'dhuhum ba'dha bi ajnihatihim. Maka para malaikat tadi duduk bersama dengan mereka di majlis zikir tersebut. Dan masing-masing mereka, satu malaikat dengan malaikat yang lainnya, membentangkan sayap-sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama, hingga menutup antara mereka dengan langit. Ini mengingatkan kita pada hadis. Hadisnya siapa? Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibi 'ilmin ridha bima yasna'. Para malaikat mereka mengepakkan, membentangkan sayap-sayapnya kepada para talibul ilm karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dalam hadis ini, wa hafa ba'dhuhum ba'dha bi ajnihatiha hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'. Para malaikat masing-masing mereka membentangkan sayapnya hingga menutup antara mereka dengan langit. Ridhan bima yasna', tentunya ridha dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hadir dalam majlis zikir tersebut. Wa idza tafarraqu sa'adu ila as-sama'. Apabila majlis zikir tersebut telah bubar, selesai, maka para malaikat ini tadi segera mereka naik ke langit. Wa yas'aluhumullahu 'azza wa jall wa huwa a'lamu bihim. Min aina ji'tum? Kemudian ketika mereka sudah sampai di langit, Allah Azza wa Jal menanyai mereka. Padahal Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi saat itu daripada para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, "Min aina ji'tum? Dari mana kalian datang?" Qalu ji'na min 'ibadin laka ya Rabb. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah, yang mereka baru saja selesai, baru saja bubar dari majlis zikir. Yas'alunaka ayusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka dalam majlis zikir itu, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahlil, mereka meminta kepadamu, dan mereka mensucikanmu ya Allah. Qala, kemudian Allah tabaraka wa taala bertanya kepada para malaikat, wa mimma yas'alunani, apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka jannataka ya Rabb, mereka meminta surgamu ya Allah, mereka meminta jannah yang engkau janjikan kepada mereka. Qala wa hal ra'au jannati? Qalu la. Qala wa kaifa law ra'au jannati? Apakah mereka pernah melihat surgaku sehingga mereka meminta surga itu dariku? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat surgamu. Kemudian Allah menyatakan, bagaimana lagi kalau seandainya mereka telah melihat surgaku, tentu mereka akan meminta lebih dahsyat lagi, lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Qalu wa yastajirunaka. Kemudian para malaikat menyampaikan lagi, dan mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajirunani? Para malaikat, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat, mereka meminta perlindungan kepadaku dari apa? Qala yastajirunaka min narika ya Rabb. Mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Qala wa hal ra'au nari? Qalu la. Qala fa kaifa law ra'au nari? Apakah mereka telah melihat nerakaku sehingga mereka meminta perlindungan kepadaku jangan sampai masuk ke dalam neraka tadi? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah, belum pernah mereka melihat nerakamu. Kemudian Allah menyatakan, lantas bagaimana lagi kalau seandainya mereka telah melihat nerakaku, tentu akan lebih meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Wa istaghfirunak, mereka juga beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa mereka kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad ghafartu lahum wa a'taituhum. ma yas'alunani wastajartuhum mimma stajaruni. Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku telah memberikan permintaan mereka kepada mereka. Dan aku telah memberikan perlindungan mereka. Aku telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka meminta berlindung kepadaku. Qala malakun minal malaikah. Ini dari sini kita akan mengetahui fadilah dari majlis ilmu. Ada seorang malaikat dari para malaikat tadi yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala malakun minal malaikah. Ya Rabb, inna fihim 'abdun khatta laysa minhum innama ja'a li hajatin. Ya Allah, sesungguhnya ada satu orang dari mereka yang bukan datang ke majelis zikir itu dalam rangka tafaqquh fiddin. Dia datang hanya sebatas suatu kebutuhan saja. Kebetulan lewat, ada kebutuhan. Kemudian duduk bersama dengan mereka. Entah sedang menunggu salah satu dari peserta yang hadir. Entah apalah hajahnya, tidak disebutkan. Yang penting dia bukan bagian dari yang bermajelis di majelis tersebut. Datang kemudian duduk untuk memenuhi sebuah kebutuhannya. Faqala malakun minal malaika ya rab inna fihim 'abdun khatta laysa minhum innama ja'a li hajatin. Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka ada satu orang hamba yang selalu berbuat salah. Datang ke majelis zikir itu bukan dengan tujuan tafaqquh fiddin, tetapi karena suatu kebutuhan. Apakah juga engkau mengampuni mereka, memberikan permintaan pada dia sebagaimana engkau berikan kepada mereka-mereka yang memang duduk dalam majelis zikir tersebut, dan memberikan perlindungan kepada orang tadi, satu orang ini, sebagaimana engkau memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang datang ke majelis zikir tersebut? Qala na'am. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, iya. Kepadanya, untuknya, juga aku berikan sebagaimana aku berikan kepada mereka-mereka yang hadir dalam majelis zikir tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ula'ika atau humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang memang datang ke majelis zikir untuk tafaqquh fiddin itu, mereka adalah orang-orang yang teman duduknya tidak akan pernah merasa rugi sama sekali. Jadi satu orang tadi diampuni oleh Allah Azza wa Jal dosa-dosanya, diberikan perlindungan dari neraka, diberikan permintaan sebagaimana Allah berikan kepada mereka-mereka yang menghadiri majelis ilmu tersebut atau majelis zikir tersebut, hanya dengan sebab dia ikut duduk di majelis zikir tersebut. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka para tullabul ilmi, mereka-mereka yang hadir dalam majalisul ilmi, adalah orang-orang yang teman-teman duduk mereka tidak pernah merugi sama sekali. Disebutkan oleh para ulama bahwa satu hadis ini merupakan di antara sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majlis ilmu. Demikian pula at-tafaqquh fid-din wa thullabul ilm. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan kewajiban seseorang untuk beriman kepada Alkitab dan Sunnah secara bersamaan. Karena barang siapa yang beriman kepada Alkitab Al-Quran dan menolak As-Sunnah, yu'tabaru za'igan, dia adalah orang yang sesat. Tersesat dia. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, beriman dengan ayat-ayat Al-Quran menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesat. Padahal khawarijul ul, orang-orang khawarij pertama, mereka-mereka yang hidup sezaman dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun karena mereka mengingkari, menolak, tidak mau beriman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sesat, diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Syekh menyatakan, wa kana min haqqil mu'allifi an yaqula wa huwa man amana bima fil kitabi was sunnati wa 'amila bima kana 'alayhi as-sahabatu wa'taqadahu fi qalbihi fahuwa an-naji. Maka sepantasnya yang lebih tepat bagi muallif, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, untuk menyatakan, yaitu yang selamat tadi, kelompok yang selamat adalah man amana bima fil kitabi, yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Was sunnati, beriman dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amila bima kana alaihi sahabatu, dan beramal menerapkan Al-Kitab wa sunnah tadi sesuai dengan apa yang telah diterapkan, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang lebih tepat untuk disampaikan. Ini yang lebih sempurna untuk disampaikan dibanding dengan ucapan al-mu'allif sebagaimana dalam matan, wa kulluha finnari illa wahidah. Semua kelompok-kelompok tadi terancam dengan neraka kecuali satu kelompok. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitabi, yaitu kelompok yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Kitab ini, yaitu Al-Quran. Tidak disebutkan sunnah, tidak pula disebutkan beramal dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ini kurang. Dan ini satu di antara yang dikritikkan atas beliau, Al-Imam Al-Barbahari Ar-Rahimahullah. Walau di awal beliau telah menyebutkan, Al-Islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-Islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Yang satu tidak akan tegak kecuali dibantu dengan yang lain. Namun pada poin ini, ada sesuatu yang kurang, sehingga dilengkapi oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Demikian pula Syekh Rabi' hafizahullah dalam Aunul Bari mimma tadhammanathu syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Beliau juga menyebutkan kalimat ini kurang sempurna, sehingga lebih layak, lebih tepat untuk disempurnakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Yang lebih tepat bagi muallif untuk menyatakan bahwa kelompok yang selamat itu adalah yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, beriman dengan apa yang ada dalam sunnah, dan menerapkan, menjalankan Al-Kitab wa sunnah sesuai dengan pemahaman, amalan yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa'taqadahu fi qalbihi fahuwa naji, dan mengimani dalam hatinya Al-Kitab, Al-Sunnah, fahmu salafil ummah, salafus salih, diimani dalam hati. Inilah kelompok yang selamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok yang selamat adalah mereka yang berjalan di atas jalanku, dan berjalan pula di atas jalan yang telah dilalui oleh sahabat-sahabatku. Lianna man lam yu'min bis sunnati umuman aw man lam yu'min illa bil mutawatir wa lam yu'min bil ahad kal aqlaniyyin ashabil madhahibi ashabil madhhab al i'tizali fa haula'i ad-dullal nas'alullah al-'afiyah min maslakihim wa billahi at-tawfiq. Lianna, karena man lam yu'min bis sunnah, umuman. Orang-orang yang tidak beriman dengan sunnah secara umum, kita kenal dengan istilah ingkaru sunnah, muncul ini di zaman-zaman dahulu. Kelompok yang menyatakan mereka sebagai kelompok ingkaru sunnah, yang mengingkari sunnah dengan alasan hadis itu kan ucapan manusia. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', palsu. Kenapa kita harus tersibukkan dengan yang masih meragukan, yang bisa jadi dia bahkan palsu? Sudah kita sibukkan saja dengan Al-Quran yang jelas, mutawatir, tidak diragukan. Enggak ada ayat Al-Quran yang dhaif, ayat Al-Quran yang syadz, enggak ada. Maka jangan tersibukkan dengan sunnah yang masih diragukan kesahihannya. Ini kelompok ingkaru sunnah. Maka kata Syekh rahimahullah, karena orang yang tidak mau beriman dengan sunnah secara umum, au man lam yu'min illa bil mutawatir wa lam yu'min bil ahad, atau orang yang beriman dengan hadis-hadis yang mutawatir saja dan tidak mau menerima hadis-hadis yang ahad. Ahad bisa dikatakan lebih mudah lawan dari mutawatir. Kalau mutawatir jelas diriwayatkan oleh 25 sahabat. Diriwayatkan oleh 25 tabi'in. Diriwayatkan dari 25 atba'ut tabi'in. Kan enggak mungkin jumlah yang banyak ini sepakat mereka bohong dusta semuanya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keliru 1-2 yang belasan ini kan enggak mungkin keliru semuanya. Nah, kalau hadisnya mutawatir, iya, ini sahih, baru diterima. Adapun yang ahad, yang diriwayatkan dari 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat, atau 1 tabi'in, 2 tabi'in, kemungkinan dia berbohong, kemungkinan dia lupa, kemungkinan dia menambah dan mengurangi. Sehingga untuk permasalahan-permasalahan akidah, boleh kita mengambil dari sunnah, namun syaratnya harus mutawatir. Selain dari itu, ditolak. Hadis-hadis yang ahad enggak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan yang berkaitan dengan i'tiqadiyah. Diingkari. Padahal jelas hadisnya sahih dalam sahih Muslim, dalam sahih Bukhari. Sepakat para ulama mensahihkan hadis tersebut. Tetapi diingkari. Kenapa? Karena prinsipnya, keyakinan dia, ideologi dia yang sudah salah kaprah. Hadis yang bisa diterima hanya terbatas pada hadis yang mutawatir saja. Selain dari itu, tolak semuanya. Ini juga sesat. Kal aqlaniyin, seperti orang-orang aqlaniyun, para pemuja akal. Mereka-mereka yang lebih mengedepankan akal dibanding dengan nas dan dalil. Mereka ini, walau nanti kedepannya menjumpai hadis yang mutawatir dan tidak sesuai dengan keyakinan mereka, pasti ditolak. Ditakwil hadis ini. Oh, itu maksudnya demikian dan demikian. Jangankan hadis yang mutawatir, ayat dalam Al-Quran saja pasti akan mereka takwil, tahrif. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Contoh, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ini berbeda dengan keyakinan mereka bahwa Allah Azza wa Jal tidak beristiwa di atas arsy. Mereka menyatakan istawa bima'na istaula. Bukan beristiwa di atas arsy, tetapi maknanya istaula, menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, dialah Allah Azza wa Jal yang menguasai arsy. Kalau menguasai bukan hanya arsy saja, seluruh makhluk dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi sifat al-istiwa, sifat al-ulu, ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka aqlaniyun mengingkari sifat al-ulu, al-istiwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini Allah ada di mana-mana. Ayat Al-Qur'an mereka tahrif. Mereka rubah makna yang sahih kepada makna yang batil. Ini mereka aqlaniyun. Ashabul madhhab al-i'tizali, Mereka seperti orang-orang al-i'tizal, mu'tazilah, fahaulai dhullal. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Baik yang mengingkari sunnah secara keseluruhan sesat, atau mengingkari sebahagian sunnah dan mengambil yang mutawatir saja, adapun yang ahad juga diingkari. Ini juga sesat. Kedua-duanya sesat. Nas'alullahal afiyah min maslakihim wa billahi taufiq. Kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari mengikuti cara-cara mereka dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Allahu alam bissawab. Selesai kita dari membaca kalam Al-Imam Al-Barbahari dan Syekh An-Najmi pada fasal ini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.